Jazakallah khair, Ustaz. Insyaallah kalau ada yang mempunyai soalan boleh ditanyakan satu persatu. Fadhol. Assalamualaikum Ustaz. Oh, halo Abu Abbas. Antum dulu. Tafadhol. Ustaz, anda pernah mendengar seorang individu, ya ini salah seorang yang diustadkan oleh orang awam, dan ini menyebutkan saya tidak berminat membahas tentang masalah akidah seperti pembahasan di mana Allah. Dia juga pernah menyebutkan tentang, pernah ditanya tentang al-wala wal-bara, maka dia menjawab saya tidak begitu penting untuk membahas masalah ini. Apa nasihat bagi orang yang seperti ini, Ustaz? Jazakumullah khairan. Apa yang dicontohkan dalam soalan tadi tentang al-wala wal-bara maupun masalah akidah yang lain, itu hal yang sangat mendasar, sangat penting. Itu merupakan hal-hal yang senantiasa disebutkan oleh para ulama dari waktu ke waktu, dan yang disebutkan dalam ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi SAW. Nah, kalau seseorang tidak mau membahas bab itu, maka muslimin akan kehilangan akidah yang benar. Mereka akan bingung dalam bab yang mendasar, yaitu bab akidah. Ya, muslimin sangat membutuhkan atau memerlukan penjelasan-penjelasan bab akidah, apalagi di masa ini di mana sekian banyak kelompok-kelompok yang berusaha untuk menghalangi muslimin dari akidah yang benar, bahkan menyesatkan mereka dari jalan yang lurus. Maka penjelasan bab akidah ya merupakan sesuatu yang mendapatkan porsi atau bagian yang besar dalam dakwah kita. Dan bahkan bab akidah ini termasuk fardu ain untuk dipelajari. Karena hanya fardu kifayah, tapi fardu ain termasuk ilmu yang fardu ain. Ya, Allahu a'lam. Allah. Banyak ni kita dalam bahasa Arab, Ustaz. Jadi apa nasihat Ustaz untuk pemula belajar bahasa Arab di luar bakaran? Bahasa Arab itu hal yang juga sangat penting dalam agama kita ya. Dulu diriwayatkan dari beberapa sahabat seingat saya mengatakan ta'allamu al-arabiyyah fa inna juz'un min dinikum. Belajarlah kalian bahasa Arab karena itu bagian dari agama kalian. Al-Qur'an dengan bahasa Arab, hadis Nabi dengan bahasa Arab. Mayoritas kitab-kitab ulama yang menjelaskan tafsir Qur'an maupun hadis dengan bahasa Arab. Jadi kalau kita hanya menunggu terjemahan dan terjemahan, akan mendapat berapa persen dari ilmu Islam. Sedikit yang akan kita dapatkan. Tapi kalau kita memahami bahasa Arab, kita bisa mempelajari langsung dari kitab-kitab ulama yang sekian banyak. Karenanya bersemangatlah kita untuk mempelajari bahasa Arab dengan niat untuk mempelajari Islam. Ya, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ada yang lain? Untuk bertanya ke soalan? Soalan? Allah. Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, soalan. Apakah ikhtilaf dalam sesuatu perkara atau masalah istilahiyah bukan hujah untuk membolehkannya? Jazakallahu khair. Ikhtilaf dalam masalah istihadiyah, di sini ada dua macam. Ya. Masalah istihadiyah ada yang yasuhu fihi al-ijtihad, ulama boleh berijtihad pada masalah itu. Ya. Ada masalah yang tidak boleh berijtihad pada masalah itu. Nah, sesuatu yang yasuhu fihi al-ijtihad, boleh padanya berijtihad, maka kita diperbolehkan berbeda pendapat, dalam arti boleh di sini, yakni kita mengetahui maka tersebut dengan ilmu, kemudian kita meyakini suatu pendapat. Orang lain mempelajarinya dan meyakini pendapat lain. Kita tidak diwajibkan mengikuti dia, dia pun tidak diwajibkan mengikuti kita. Ketika kita sama-sama mempelajari dengan benar, dengan cara yang benar, dan kita meyakininya. Dan itu sebagaimana yang terjadi pada ulama kita dulu maupun sekarang, dan dapati ulama dalam kondisi semacam itu. Nah, boleh berbeda pendapat dalam arti itu. Namun, kalau dalam bab yang kita telah bahas tadi, di mana suatu pendapat telah diperintahkan oleh waliul amr, maka kita tidak boleh menyelisih pendapat itu dalam praktek, walaupun dalam keyakinan kita berbeda dengan pendapat yang dia pilih, namun dalam praktek kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh waliul amr tersebut. Wallahu a'lam. Oh, Ustaz, anak tanya satu lagi soalan. Ustaz, jika kita berbeza pendapat Ustaz ni, contohnya berbeza pendapat istihadiyah kita Ustaz, bolehkah kita memaksakan orang lain untuk mengikuti kita Ustaz? Tak boleh kita paksakan orang lain untuk mengikuti kita. Kita boleh untuk menjelaskan nih, pendapat ulama begini, itu yang saya yakini, dalilnya ini. Ya, itu boleh kita menjelaskan. Tapi kita memaksakan tak boleh. Bisa kalau serang. Ya. Baik, mungkin itu saja. Ada yang lain? Nampaknya sudah tidak ada soalan. Itu mungkin. Baik, Ustaz, mungkin sampai sini dulu, Ustaz. Jazakallah khair, jaga ke antum, Ustaz. Banyak memberi ilmu kepada kami. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang terpahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.